lalu sholat hadir, yakni masuk waktu sholat. Fasalla bina qa'idan, Nabi sholat mengimami kami, yakni sholla dengan huruf ba, sholla bi, itu artinya mengimami. Sholla ma'a, berarti dia berjamaah dengan yang lain. Ya. Lalu Nabi mengimami kami dalam keadaan duduk. Fasolaina wa qu'uda. Kami pun sholat di belakangnya dalam keadaan duduk. Falamma qada salata, ketika beliau selesai mengerjakan sholat, qala innama ju'ila al-imam litama bihi. Imam itu dijadikan hanyalah untuk diikuti. Fa idza kabbara fa kabbiru, apabila dia duduk maka apabila dia bertakbir bertakbirlah. Wa idza sajada fasjudu, apabila dia sujud sujudlah. Wa idza rafa'a farfa'u, apabila dia mengangkat badannya maka angkatlah. Wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah, apabila dia mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah, faqulu, ucapkanlah rabbana wa lakal hamd. Wa idza shalla qa'idan fa shallu qu'udan ajma'. Apabila imam itu salat dalam keadaan duduk maka semuanya harus duduk. Semuanya duduk. Sallu qu'udan ajma'u, semuanya salat dalam keadaan duduk. Baik. Hadis ke 922. Hampir sama saatnya dan matanya. Biasanya fasalla lana qa'idan. Kalau sebelumnya sholla bina, kalau sini sholla lana. Hadis 923 dengan sanadnya kepada Anas juga, ungkapan saqata di sini suri'a anfas. Suri'a ya juga artinya jatuh. Fajuhisha siqul ayman, lalu terluka, terkupas kulitnya bagian badan yang kanan, sesuai dengan hadis yang sebelumnya. Di dalamnya idza shalla qa'iman shallu qiyaman, ada penambahan. Jika dia salat berdiri maka salatlah semuanya dengan berdiri. Hadis 926 25 ya, hadis 24 hampir mirip dengan hadis di atas. Hadis 925 juga mirip ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam min faras fujusha syaqal aiman. 926 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد ابن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما فأشار إليه أن اجلسوا فجلسوا فلما صرف قال إنما جعل لكم لتم به إذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. Dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kalau tadi dari Anas, sekarang dari dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dia mengatakan, "Istaka Rasulullah, Rasulullah sakit. Fadakhala alaihi nasun min ashabihi." Maka sekelompok dari sahabatnya datang. "Ya'uduna," untuk membesuknya, berkunjung, menengok orang sakit. "Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalsa." Nabi salat duduk. "Fasallu bi salati qiyama." Sahabat yang datang itu ikut salatnya Nabi dalam keadaan berdiri. "Fa asyara ilaihim." Nabi dalam salatnya memberikan isyarat kepada mereka. "Anijlisu." Fajalasu. Nabi mengisyaratkan, ya, yakni makna isyaratnya itu duduklah. Lalu sahabat pun duduk. Para sahabat duduk. Falamma sharaf, ketika Nabi sudah selesai salat. "Innama ju'ila al-imamu tamma bih." Imam itu dibuat untuk diikuti. "Fa idza raka'a farka'u." Apabila dia rukuk, maka rukuklah. "Wa idza rafa'a farfa'u." Apabila dia bangkit, bangkitlah. "Wa idza shalla jalisan shallu." Jurusa. Apabila dia solat dengan duduk, maka semuanya solat dengan keadaan duduk. Baik. Hadis 927 seperti hadis sebelumnya. Hadis 928, "Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Laits wa haddatsana Muhammad bin Rumh qala akhbarana Laits an Abi Zubair an Jabir annahu qala." Ini dari Jabir. Tadi hadis pertama dengan dari Anas. Hadis kedua Aisyah. Hadis ketiga Jabir. "Ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalaina wara'ah." Nabi sakit dan Nabi solat belakang kami, solat belakang beliau. "Wa huwa qa'idun." Beliau itu dalam keadaan duduk. "Wa Abu Bakr yusmi'un nasa takbirahu." Abu Bakar memperdengarkan takbirnya kepada manusia. Ya, artinya untuk menyambung. Ketika imam mengatakan Allahu Akbar, untuk menyampaikan. Dulu kan enggak ada mik. "Faltafata ilaina Fara'ana qiyama." Lalu faltafata ilayna fara'ana qiyama fa ashara ilayna fa qa'adna fa salayna bi salatihi quda. Lalu Nabi menoleh kepada kami, melihat. Beliau melihat kami dalam keadaan berdiri. "Fa asyara ilaina fa qa'adna." Nabi mengisyaratkan kepada kami, lalu kami duduk. "Fa shallaina bi salati yahudan." Maka kami solat dengan solat beliau dalam keadaan duduk, yakni berjamaah. "Falamma sallam," ketika Nabi telah salam, "qala in kuntum anifan lataf'aluna fi'la Faris wa Rum." Hampir saja kalian melakukan perbuatan orang Persia dan orang Rum. Apa yang mereka lakukan? "Yaqumuna 'ala mulukihim wa hum qu'udun." Fala taf'alu. Ya. Mereka itu berdiri di hadapan atau berdiri terhadap raja-rajanya. Wahum qu'udun. Sementara raja-rajanya duduk. Raja-raja duduk dari mereka di atas di belakang berdiri. Fala taf'alu, jangan ikuti, jangan lakukan. Itammu bi immatikum. Ikutilah imam-imam kalian. In shalla qa'iman fasallu qiyam. Apabila dia salat berdiri, maka salatlah kalian berdiri. In shalla qa'idan fasallu qu'udan. Apabila dia salat duduk, maka salatlah semuanya duduk. Okay. Baik. Hadis 929 mirip dengan sebelumnya. Hadis 930. Hadatsana Qutaybah bin Sa'id qala hadatsana Mughirah ya'ni al-jizaa' al-hizami an Abi Zinad an al-'Arash an Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama ji'ila al-imamu tamma bihi fala takhtalifu 'alayhi. Imam itu diikuti. Maka jangan selisihi mereka. Jangan selisihi imam. Fa idza kabbara fa kabbir. Apabila dia bertakbir, bertakbirlah. Wa idza raka'a fa raka'u. Apabila mereka ruku, apabila imam ruku, rukulah. Wa idza qala sami'a Allahu liman hamida. Apabila imam mengucapkan sami'a Allahu liman hamida, fa qulu Allahumma rabbana lakal hamd. Maka ucapkanlah ya Allah rabbana lakal hamd. Sebelumnya apa? Rabbana wa lakal hamd. Kalau di sini rabbana lakal hamd, tidak ada wawu. Wa idza sajada fasjudu, apabila dia sujud sujudlah. Wa idza shalla jalisan fasallu julusa ajma. Apabila dia salat sujud duduk, maka salat semuanya dalam keadaan duduk. Baik. Hadis-hadis yang kita bacakan tadi ya, apa hukum-hukum yang dikeluarkan oleh ulama? Dari ayat hadis-hadis di atas, bahwa ketika wahadrat salat dhahiruhu annahu shalla bi salat maktubah, ketika mereka mendatangi Nabi lalu datanglah waktu salat, maka di sini zahirnya bahwa ini adalah salat fardu. Salat fardu. Di dalam hadis ini menunjukkan fihi jawazul isyaratu, jawazul isyarati wal amal wal amal al qalil fi salati lil hajah. Di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita juga bolehnya berisyarat dan amalan yang sedikit diperlukan ya di dalam salat. Jadi kalau imam mengisyarat, misalkan imam lupa tasyahud awal, lalu imam sudah berdiri sempurna, imam kembali lagi lagi turun, maka dia memberikan isyarat kepada jamaahnya supaya berdiri. Itu boleh. Atau amalul qalil, amalan yang sedikit, perbuatan aktivitas sedikit di dalam sholat tapi diperlukan. Apa contohnya? Merapikan dan merapatkan saf. Baik. Kalau seandainya waktu sholat melintas kalajengking, maka boleh kita bunuh. Ya, dengan sesuatu yang kita miliki. Ya, bukan cari palu ke dapur dulu baru masuk. Ya. Tapi apa yang ada, mungkin ada buku misalnya kita pukul. Kenapa? Kalau dibiarkan nanti kena sengatnya. Nah, itu berbahaya. Ya. Nabi SAW pernah membukakan pintu untuk Aisyah sementara dia sholat, pintunya arah kiblat. Nah, jangan bayangkan rumah Nabi seperti rumah orang kaya. Sholatnya di atas lantai dua, istrinya teriakin dari bawah, lalu ke bawah dulu, terus nyambung lagi sholat di atas. Tidak, ya, rumah Nabi itu sangat sederhana. Kiblatnya arah apa? Pintunya arah kiblat. Beliau sholat sunnah. Ketika istrinya datang, dia buka, kemudian kembali lagi ke tempat sholat. Yang seperti itu boleh. Tayyib. Wa fihi mutaba'atul iman fil af'al wa takbir. Di dalam hadis-hadis di atas menunjukkan kepada kita bahwa harus mengikuti iman, baik itu di dalam perbuatan atau dalam takbir. Ya. Baik. Adapun Rabbana walakal hamd, tadi juga Allahumma Rabbana lakal hamd. Ada yang pakai waw, ada yang tidak. Hal itu sudah dibahas sebelumnya, jadi itu adalah boleh. Boleh yang pakai waw, boleh tidak. Baik. Wa fihi wujubu mutaba'ati al-ma'mum lil imam fi takbir wal qiyam wal qu'ud wal ruku' wal sujud wa annahu yaf'aluhu ba'd al-ma'mum. Wajibnya mengikuti makmum. Wajibnya mutaba'atul ma'mum li imamihi. Wajibnya makmum mengikuti imamnya di takbirnya, di qiyamnya ketika berdiri, wa qu'ud di waktu duduk, wa ruku' wa sujud di waktu ruku' di waktu sujud. Maka kalau begitu fayukabbiru takbiratul ihram ba'da faragh al-imam minha. Makmum itu baru takbiratul ihram jika imam sudah selesai takbirnya. Allahu akbar, baru makmum Allahu akbar. Bukan Allah Allah, ya. Imamnya baru ngomong Allah, makmumnya sudah juga. Tapi setelah imam selesai. Di dalam qiyamnya, di dalam fa in syara fiha qabla al-faragh al-imam minha lam tan'aqid salatuhu. Kalau seandainya dia mulai bertakbir sebelum imam selesai dari takbir takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Lah kenapa? Karena pertama, imam itu belum masuk menjadi imam. Lalu bagaimana kita jadikan dia jadi imam? Imam sedang proses masuk dalam sholat, lalu kita ikut juga. Tapi ketika dia sudah bertakbiratul ihram, berarti dia sudah masuk dalam sholat dan dia sudah jadi imam. Ya? Baru makmum mengikutinya. Paham gak? Jadi kalau imam Allah, ya satu Allah, imam belum selesai lagi Allahu Akbar, makmum sudah Allah. Kira-kira bagaimana kalau orang yang imamnya takbirnya sering Allahu Akbar, Allah, ya makmumnya tidak. Jadi pastikan imamnya sudah mengatakan takbir Allahu Akbar, baru kita masuk takbir. Dan tidak boleh juga lama-lama, imam sudah takbir, kita duduk aja dulu baca Quran. Setelah itu sudah mulai baca Al-Fatihah baru kita masuk, enggak boleh. Itu kita tidak dapatkan takbiran ihram bersama imam. Lalu wa yarka ba'da shuru'il imam fi ruku'. Wa qabla raf'ihi minhu. Dia ruku setelah imam memulai ruku. Beda dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram setelah imam selesai takbiratul ihram. Allahu Akbar, baru imam makmum mengatakan Allahu Akbar. Tapi kalau ruku mulai boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah Akbar, imam sudah mengaba-aba, kita mengatakan Allah. Makanya biasanya lebih anu itu gerakan kita setelah selesai imam membaca Allah. Imam kita mulai ketika imam sudah mulai ruku. Tidak boleh sebelumnya, tidak boleh bergandengan dan tidak boleh mendahului. Jadi rukuklah makmum setelah imam mulai ruku dan sebelum imam naik. Nah ini kondisi makmum dengan pengikutan makmum kepada imam itu ada empat. Mendahului imam, ini hukumnya haram. Bersamaan dengan imam, ini hukumnya makruh. Terlambat dari imam, ini juga kalau sampainya sampai terlambatnya satu rukun, maka sama dengan masmum. Sama dengan mendahului imam. Yang keempat, melakukan setelah imam. Ya, melakukan setelah. Nah, kalau seandainya rukuknya bergandengan dengan rukuknya imam atau sebelumnya, dia telah melakukan sebuah kesalahan. Fa in qaranahu aw sabaqahu faqad asaa'a walakin la tubtilu salatuhu wa kadzalika sujud. Apabila dia mulai sebelum imam, apabila dia gandengkan imam dan atau dia dahului, dalam masalah ini dia telah berbuat buruk tapi sholatnya tidak batal. Begitu juga sujud. wa yusallim ba'da faragh imam ibn salam, maka salamlah setelah imam selesai salam. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru makmum mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi kadang imam yang enggak paham, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam yang keduanya kadang sampai tidak kedengaran. Ini keliru. Terus untuk lama-lamanya. Coba kadang makmum mungkin lah duluan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum baru salam dia setelah imam salam. Baik. Fa'in sallama qablahu batalat salatuhu. Jika dia bersalam sebelum imam, maka batal salatnya. Illa ayyan wal mufaraqah. Kecuali kalau diniatkan untuk berpisah dengan imam. Ya, protes dia dengan imam. Waktu saya enggak ikut imam lagi lah. Mufaraqah. Nah, kalau mufaraqah niatnya maka boleh. Wa in sallama ma'ahu la qablahu wa la ba'dahu faqad asah. Kalau dia salam bersamaan dengan imam, assalamualaikum deh tuh, assalamualaikum. Ya. Maka dia telah berbuat yang jelek. Wala tabtulu salatu ala sahih wa qila tabtul. Salatnya tidak batal. Ini menurut pendapat yang kuat, ada yang mengatakan batal salatnya. Baik, wa idza shalla qa'idan shallu qu'uda, apabila Nabi salat, apabila imam salat dan duduk, maka salat semuanya duduk. Terjadi perbedaan pandang ulama. Menurut ulama yang memandang secara zahir, Imam Ahmad dan yang lainnya, Auza'i, dia memandang ya sudah, imam duduk, kita duduk. Secara zahir, tekstual. Imam Malik rahimahullah ta'ala dia mengatakan tidak boleh salat, la yajuzu salatul qadir 'anil qiyad khalfal qa'id, la qa'iman qa'iman wala qa'idan. Enggak boleh orang yang mampu untuk berdiri untuk salat di belakang imam yang duduk. Baik. Waqala Abu Hanifah dan Syafi'i, Abu Hanifah dan Syafi'i dan mayoritas ulama salaf memandang la yajuzu lil qadir 'ala al-qiyam yusalli khalf al-qa'id illa qa'iman. Tidak boleh orang mampu untuk berdiri di belakang imam yang solatnya duduk kecuali dia harus berdiri. Pendapat yang kedua, enggak boleh sama sekali solat orang yang qa'idan, baik berdiri atau duduk. Pendapat yang kedua. Pendapat pertama apa? Duduk sesuai dengan sahih hadis. Ya. Pendapat yang kedua, enggak boleh solat di belakang imam yang duduk, baik berdiri maupun duduk. Imam itu harus berdiri. Ini menurut dia. Menurut Malik dan mayoritas ulama salaf, tidak boleh orang yang mampu berdiri solat di belakang imam yang duduk kecuali dia harus berdiri. Ya, kalau mampu dia berdiri, dia harus berdiri. Ini hukum asal. Baik. Berarti tiga perbedaan ulama. Apa hujahnya? Wahtaju bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam maradhi wafati ba'da hadha qa'idan wa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala wa an-nas khalfahu qiyaman. rupiah bahwasanya Nabi di waktu sakitnya sebelum meninggal dunia, beliau sholat duduk, Abu Bakar sholat di belakangnya, dan manusia di belakangnya sholat berdiri. Lalu siapa yang imam? Sebagian ulama mengatakan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala imam, Nabi mengikutinya. Akan tapi yang benar itu Nabi yang menjadi imam, Abu Bakar mengikuti Nabi, dan para sahabat di belakang mengikuti Abu Bakar. Fajar Nabi SAW, karena di dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan Nabi datang kemudian duduk di samping kirinya Abu Bakar. Ya. Lalu Nabi SAW sholat mengimami manusia dan keadaan duduk, Abu Bakar berdiri. Abu Bakar mengikuti sholat Nabi dan manusia mengikuti sholat Abu Bakar. Pertama sholat siapa? Abu Bakar. Datang Nabi, berdiri di samping kirinya. Berarti Abu Bakar di mana? Kanannya Nabi. Nabi yang duduk sholat, Abu Bakar mengikuti sholatnya Nabi. Nabi Abu Bakar dijadikan imam oleh makmumnya di belakang. Baik. Ungkapan di sini bahwa innama ju'ilal imam litamma bihi, maknanya menurut Imam Syafi'i, ya, mengikutinya di af'al zahirah, di dalam perbuatan yang tampak, yakni dalam gerakan, tidak dalam niat. Tidak dalam niat. Maka boleh orang yang sholat fardu menjadi makmum di belakang orang yang sholat sunat. Begitu juga sebaliknya, orang yang sholat sunat boleh berimam dengan orang yang sholat fardu. Boleh sholat fayajuzu an yusalli fardu khalfa nafl wa aqs wa dhuhra khalfa al-'asr wa asr wa aqsi. Bolehnya orang yang sholat zuhur, orang yang sholat asar di belakang orang yang sholat zuhur. Boleh juga orang yang sholat zuhur di belakang orang yang sholat sholat asar di belakang sholat zuhur. Wa qala Malik Abu Hanifah wal akhar la yajudu dhalik. Malik Abu Hanifah dan yang lain mengatakan enggak boleh. Tapi yang benar itu boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka mengatakan makna hadis diutamakan bi fil af'al wa niyyat, dalam mengambil mengikuti imam di dalam perbuatan dan niat. Imam Syafi'i, dalil Imam Syafi'i, imamum harus mengikuti imam dalam perbuatan yang zahir. Bahwasanya Nabi SAW sholat mengimami sahabatnya dalam sholat khauf dua kali, setiap kelompok sekali, Nabi dua kali. Maka sholat Nabi yang kedua itu sudah menjadi sholat sunat bagi Nabi, ya, dan orang mengikuti di belakang adalah sholat fardu. Begitu juga hadis Mu'adz, dia sholat Isya bersama Nabi, kemudian dia mendatangi kaumnya, lalu dia sholat bersama mereka. Maka baginya sholat yang kedua, sholat Isya-nya, itu adalah tatawwu, sholat sunat. Bagi makmumnya adalah sholat fardu. Jadi kalau begitu pengikutan makmum atau dengan imam itu hanya hanya di dalam amalan zahir, Baik. Wain kuntum taf'aluna fi'la Faris wa Rum. Hampir sekalian mengikuti apa yang dilakukan oleh orang Persia dan Rum, Romania, yaitu mereka berdiri terhadap raja-raja mereka sementara raja-raja itu duduk. Maka jangan lakukan, kata Nabi. Wa fihi nahyu an qiyamil ghilma wattiba' ala ra'si matbu'ihimul jalis li ghairi hajah. Di sini dilarang berdirinya pelayan-pelayan, ya, atau orang yang pesuruhan, tiba itu ada orang ikuti. Dilarang mereka berdiri di dekat kepala matbu'nya, orang yang diikutinya. Jadi misalkan begini, ini orang, ini ajudan, ajudan ini, dia duduk, ajudan berdiri belakang terus, ini enggak boleh, ya, karena ini kebiasaan orang Rum. Lighairi hajah, tidak ada kebutuhan, kecuali misalkan bagi orang Arab tamu datang. Lalu ada seorang yang selalu berdiri. Untuk apa? Menyuguhkan teh, menyuguhkan kopi. Jadi datangi, dikasih kopi, dikasih kopi. Ini yang kurang, ditambah lagi, ditambah lagi, begitu. Itu enggak apa-apa, gitu. Tapi yang dimaksud sini adalah seperti bodyguard. Ya, bodyguard yang di belakangnya berdiri terus. Ini enggak. Wa amal qiyamu lid-dakhil idza kana min ahli al-fadl wal-khair fa laysa min hadha. Bal huwa jaizun qad jaa bi hadits. Tapi kalau saya berdiri bagi orang yang masuk, berdiri untuk menyambutnya. Ya, orang datang, orang-orang yang memiliki kemuliaan, guru dan yang lainnya, ketika dia datang, kita sambut dia. Ya, untuk dia datang. Maka itu tidak mengapa, kata Imam Nawawi di sini. Ya. Selama itu tidak berdiri penghormatan. Ada qiyamu masyru', ada qiyamu mamnu'. Qiyamu masyru' itu adalah menjemput. Sebagaimana Nabi apabila Fatimah datang ke rumahnya, beliau berdiri dari tempat duduknya, dia datangi putrinya, beliau cium putrinya, beliau dudukkan di tempat duduknya. Begitu juga sebaliknya, apabila Nabi berkunjung ke rumahnya Fatimah, Fatimah berdiri kepada bapaknya, dia cium bapaknya, lalu dia dudukkan di tempat duduk. Nah ini kalau kita kan enggak, kita datang ke rumah anak, anak harus cium bapak. Ketika anak datang ke rumah bapak, anak harus cium bapak. Ya, coba apa? Coba kita mencium anak kita, cium tangannya mungkin. Kalau enggak, ya, harus bapak harus dihormati, anak harus dihormati oleh bapak. Bapak akan menghormati anak, bapak menghormati anaknya, anaknya akan menghormati bapak. Nabi lakukan kayak gitu. Ya, maka kalau kita lihat orang Arab, anak-anak itu, ya, dicium tangannya atau dicium keningnya, senang dia, dia merasa dihargai. Sebagaimana kita juga dihargai. Gitu. Ya, kadang-kadang anak kita datang dicium tangan kita, kita entah mana kemana lihatnya. Ya, ini tarbiyah, ini pendidikan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau tanya? Saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.